Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa wa lifadata wa istifadata wa hatta'ana tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khayr ibtiqa wa jillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita lanjutkan kajian matan Yaqun Nafis. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas sampai kepada syarat wajib zakat ma'din ya. Jadi di awal beliau menyebutkan syarat-syarat secara umum ada 5, kemudian masing-masing daripada harta zakat dan mal itu beliau sebutkan masing-masing syaratnya. Kemudian beliau terakhir menyebutkan ukuran-ukuran maqadir daripada zakat masing-masing zakat mal tersebut, ya kan? Maka beliau katakan qala rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi ونفعنا الله بعلوم شيخنا مصطفى عبد النبي وعلوم شيخنا في الأزهر الشريف قال مقادير زكوات الأموال تكران زكاة أموال مقدار زكاة الإبل شاة في خمس منها وهي أول نصابها. Jadi sebelum kita membahas kepada ukuran atau takaran daripada zakat ibil atau zakat bakor, zakat ghanam nantinya, kita bahas sedikit ada beberapa mustalahat yang itu nanti kedepannya akan sangat berguna ketika kita menghitung ukuran-ukuran masing-masing zakat. Jadi ada beberapa yang penting kita pahami. Pertama, dalam permasalahan ibil ada ukurannya seperti yang telah tertulis di depan. Yang pertama namanya jaza'ah, yang kemudian setelah itu hiqqah, kemudian bintu labun, kemudian bintu makhod. Bintu makhod itu yang berumur 1 tahun. Jadi onta yang berumur 1 tahun disebut sebagai bintu makhod. Makhod ini artinya wiladah, melahirkan. Kenapa dikatakan bintu makhod? Karena pada umur sekian, biasanya induknya bisa mengandung lagi. Paham kan? Jadi onta itu biasanya pada umur sekian, 1 tahun itu induknya yang melahirkan dia bisa mengandung lagi, maka disitulahkan sebagai bintu makhod. Ada yang kedua yaitu bintu labun. Bintu labun, nah bintu makhod ini umurnya adalah 1 tahun dan telah masuk ke 2 tahun. Maksudnya 1 tahun sempurna kemudian masuk ke tahun kedua. Nah gitu. Kemudian yang kedua adalah bintu labun, yaitu selesai tahun kedua kemudian masuk ke tahun ketiga. Nah gitu. Karena labun itu kan susu dari laban. Kenapa dikatakan bintu labun? Karena pada masa ini biasanya adiknya telah lahir. Dari induknya telah lahir. Kemudian hingga induknya itu mengeluarkan air susu kembali. Sehingga disebut sebagai bintu labun. Anak dari ibunya yang telah menyusui kembali. Paham ya? Itu disebut dengan bintu labun. Kemudian yang ketiga yaitu hiqqah. Hiqqah itu 3 tahun umurnya sempurna. Kemudian masuk ke umur 4 tahun. Ya umur 4 tahun. Kenapa disebut sebagai hiqqah? Hiqqah itu ada yang mengatakan pantas, hiqqah itu hak, pantas dijadikan sebagai tunggangan untuk membawa barang seperti itu. Ada juga yang mengatakan hiqqah itu pantas disetubuhi oleh penjantannya. Karena umurnya telah mencapai 3 tahun atau lebih. Karena biasanya umur 3 tahun itu telah bisa diperanakkan. Gitu kan, paham ya? Kemudian terakhir yaitu jaza'ah. Jaza'ah. Jaza'ah ini umurnya 4 tahun sempurna kemudian masuk ke umur tahun kelima. Ya kan? Kenapa disebut jaza'ah? Jaza'ah itu artinya gugur, ya kan? As-suqtu. Artinya adalah biasanya pada umur sekian gigi depan unta itu mulai-mulai rontok. Yang depan itu mulai-mulai rontok. Maka disebut sebagai jaza'ah. Nah, itu pertama. Maka beliau katakan miqdaru zakatil ibil syatun wa hiya khamsun minha. Ukuran zakat ibil atau takaran zakat ibil unta adalah 1 syah. Jadi dahulu, sebelum kita masuk lebih panjang, di awal-awal kita bagi bahwa zakat itu ada zakat ain, ada zakat qimah. Jadi ada yang memang kita keluarkan itu adalah ainnya. Di antaranya zakatul an'am ini, hewan ternak ini. Memang yang dikeluarkan adalah ainnya, hewannya itu. Ya kan? Tidak nilainya, tidak diuangkan. Kalau bahasanya nilaikan, diuangkan lah. Seperti itu. Tidak dinilaikan, tidak diqimahkan. Ada yang memang qimahnya, seperti urut tijarah, ya kan? Apalagi uang umpamanya, ya kan? Tapi kalau yang hewan ternak, apalagi muasyarat, kemudian zakat rikas, zakat ma'naqdain, itu dikeluarkan ainnya. Kan seperti itu yang mutamad mazhab kita, ya kan? Kemudian beliau mengatakan miqdaru zakatil ibil syatun. Takaran atau ukuran zakat ibil dikeluarkan satu syah. Yaitu ketika dia mencapai jumlahnya 5, ya kan? Atau 5 sampai 9 tahun. Yang sini coba perhatikan di sini. Jadi ketika dia telah sampai 5 sampai 9 ekor unta kita, 5 atau 9 ekor sampai 9 ekor, maka dikeluarkan satu syatun. Apa itu syatun? Nah, ini cuma di sini perbedaannya. Syatun itu adalah bisa dikatakan dia itu do'nun dan bisa dikatakan ma'iz. No, do'nun itu apa ya? Domba, ya kan? Atau kharuf bahasa Arab Mesirnya. Kemudian apalagi ma'iz. Ma'iz itu kambing biasa, kambing yang kecil yang terkenal di Indonesia. Kalau yang besar itu disebut domba biasanya kan, atau biri-biri, ya kan? Sheep. Sheep. Bukan sheep ini. Yang enggak besar sedikit, ya kan? Itu disebut sebagai do'nun. Kalau kita telah memiliki 5 sampai 9 itu nisabnya, ya kan? Maka nanti wajib dikeluarkan satu syatun. Satu syatun maksudnya adalah dikeluarkan kambing atau domba. Tapi kambing syaratnya adalah mesti berumur thaniyah. Dia mesti berumur 2 tahun. Mesti berumur 2 tahun. Kemudian kalau dia dikeluarkan do'nun, mesti yang dikeluarkan itu adalah berumur 1 tahun. Ya. Jadi domba umur 1 tahun atau kambing berumur 2 tahun. Nah, boleh itu. Tapi syaratnya adalah boleh di sini yang baik jantan maupun dia betina, boleh. Baik yang do'nunnya jantan, baik do'nunnya yang betina. Tapi syaratnya umurnya, kalau kambing umurnya adalah 2 tahun. Kalau domba umur 1 tahun. Kemudian disyaratkan ketika mengeluarkan zakat itu, mesti do'nun atau ma'iz yang dikeluarkan ini adalah yang selamat dari cacat. Artinya yang tidak cacat, yang tidak buta, yang tidak tengkak, gitu kan? Pincang. Tengkak itu bahasa mana itu? Bahasa Minang. Yang tidak pincang, gitu kan? Sekalipun yang hewan 5 sampai 9 ini, atau 5 atau 6 atau 7, terserah lah, ya kan? Dia aib. Umpamanya 5 9 ini pincang umpamanya. Lalu kita mengeluarkan zakat dari 5 sampai 9 ini berapa? Satu mengeluarkannya tadi syatun. Syatun itu artinya do'nun yang berumur 1 tahun atau ma'is berumur 2 tahun. Wajib dikeluarkan salimah. Sekalipun yang aslinya adalah jadi yang mukhraj anhunya cacat, tapi yang dikeluarkan ini yang mukhraj ini mesti salimah, ya, mesti salimah. Nah, ini beda hal kalau seandainya yang dikeluarkan nanti dari jenis sendiri. Maksudnya adalah kalau dari unta sendiri dikeluarkan, maka mesti sama-sama salim. Mesti sama-sama salim. Afwan, maka tidak disyaratkan salim, ya. Maka tidak disyaratkan salim, ya. Kalau dikeluarkan dari jenis dia sendiri, kecuali kalau ibil itu juga adalah salimah. Ibil yang asli adalah salimah, maka boleh mengeluarkan salimah. Nah, ini yang pertama. Kalau dia memiliki nisab 5 sampai 9. Kemudian selanjutnya yaitu beliau katakan, kalau seandainya kasus kita memiliki kambing itu 4. Unta itu 4. Dan harganya kalau kita jual itu bisa terbeli 100 unta. Tapi kita memiliki ainnya berapa? 4. Apakah wajib zakat? Tidak wajib zakat. Karena ini berdasarkan zakat ain, maka yang jadi patokan ain. Walaupun 4 yang kita miliki itu berharga ratusan unta, maka tidak wajib dikeluarkan zakat karena belum mencapai kadar nisab. Ya, kadar nisabnya berapa pertama? 5 sampai 9. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah wasyatan fi ashrin. Kalau seandainya dia memiliki 10, berarti dari 10 sampai 14. Seperti yang kita tulis 10 sampai 14, maka dikeluarkan 2 syatan. 2 syatan, baik itu 2 domba yang berumur 1 tahun atau 2 kambing yang berumur 2 tahun. Wa thalathu syiyahin fi 15, dan dikeluarkan 3 syiyah, ya kan? 3 ekor unta, 3 ekor apa namanya? Kambing berumur 2 tahun atau 3 ekor domba berumur 1 tahun, kalau berjumlah 15, yaitu 15 sampai 19. Jadi kalau 15 sampai 19 dikeluarkan 3. Wa arba'u syiyahin fi 20. Kalau berjumlah 20 sampai 24, ya kan, kita punya 20 sampai 24, apakah 21, apakah 22, atau 20, maka dikeluarkan itu adalah 4 ekor syiah, ya kan? Baik itu domba atau kambing. Bagaimana kalau digabung? Dua kambing, dua unta. Boleh enggak? Dua kambing, dua domba. Boleh. Enggak masalah. Ya gitu kan? Seandainya dalam kasus yang tiga terakhir, yaitu mana yang tiga terakhir? Yang tiga terakhir. Semuanya, 1, 2, 3, 4. Kalau yang wajib dikeluarkan syatun, atau syatan, atau salah satu syiah, arba' syiah ini, kita mengeluarkan yang lebih daripada itu. Contohnya kita keluarkan bintu makhot. Dari ontanya langsung kita keluarkan. Mana yang bintu makhot? Yang berumur 1 tahun. Kita keluarkan bintu makhot. Sah enggak? Ya sah. Ya kan? Atau kita keluarkan bintu labunnya. Sah. Atau kita keluarkan hikohnya. Sah atau jazahnya. Boleh. Jadi yang aslinya kita keluarkan boleh. Tapi minimal dikeluarkan bentuk kambing tadi. Itu ke syatun atau syatan atau salah susya arba' syiah. Sampai di sini paham ya? Kemudian selanjutnya, kalau berjumlah 25 sampai 35, maka beliau katakan, وَبِنْتُ مَخَادٍ فِي خَمْسٍ وَإِشْرِينَ. Kalau dia berjumlah 25 sampai nanti berjumlah 35, ya, maka wajib dikeluarkan zakat itu adalah bintu makhod. Apa bintu makhod itu? Unta. Jadi untanya dikeluarkan di sini sekarang lagi. Jadi dari umur, jadi jumlah 25 ke atas, itu tidak boleh dikeluarkan kambing lagi. Paham ya? Jadi dari 25 sampai ke bawah, ukuran lebih jauh maksudnya, tidak boleh dikeluarkan kambing lagi. Mesti dari jenisnya. Ya kan? Bagaimana? 25 sampai 35, 25 atau 26, 27 sampai 35. Terserah. Ya kan? Nisabnya, maka berapa kita keluarkan? Bintu makhod. Apa arti bintu makhod tadi? On time rumor 1 tahun yang telah masuk tahun ke 2. Apakah sah atau cukup enggak kita keluarkan ibnu makhod? Enggak sah. Enggak cukup. Mesti bintu. Mesti yang betina. Tidak boleh ibnu makhod. Ya kan? Karena bintu makhod itu lebih banyak manfaatnya. Bintu makhod dia untuk menyusui bisa. Ya kan? Untuk beranak bisa. Ibnu makhod apa? Satu aja punya dia. Fa'il lam yajid al-malik untuk memperanakkan. Fa'il lam yajid al-malik bintu makhod. Bagaimana kalau seandainya si pemilik, kita yang memiliki onta yang jumlahnya 25 atau sampai 35 itu, ya kan, kita tidak memiliki bintu makhod. Tidak memiliki bintu makhod. Tapi kita memiliki yang lebih, ibnu labun. Ibnu labun. Tapi yang penjantannya, ibnu labun. Ya kan? Yang berumur 2 tahun. Atau kita milih hikun. Yang bukan hikoh. Hikun. Yaitu yang umur 3 tahun tapi jantannya. Nah, maka boleh dikeluarkan. Manapun. Abai ibnu labun. Atau bintu labun. Ibnu labun atau hikun. Boleh. Kalau bintu labun boleh enggak? Lebih lagi. Karena bintu labun itu lebih. Kan perempuan dalam bab ini. Atau betina dalam bab ini. Perempuan. Pejantan dalam bab ini. Betina dalam bab ini itu lebih unggul. Dari pejantan. Ya kan? Nah, dalam kasus ini kita bolehkan mengeluarkan yang pejantan ya. Boleh mengeluarkan ibnu labun atau hikun ketika kita tidak memiliki bintu makhod. Paham ya sampai di sini ya? Ketika kita tidak memiliki makhod. Hanya dalam kasus ini diperbolehkan mengeluarkan pejantan gantian dari betina. Harusnya kan bintu makhod. Ya kan, tak boleh mengeluarkan ibnu makhod. Tapi dalam kasus ini boleh. Agak naik sedikit, tapi yang pejantan. Boleh. Hanya dalam kasus ini. Selain itu tidak boleh, kecuali kalau semua ibilnya, semua ontanya ternyata adalah jantan. Ya kan? Tapi kalau seandainya dia memiliki yang jantan atau yang betina, dua-duanya, maka tidak boleh mengeluarkan yang betina. Saya ulangi, jadi dalam kasus ini, dalam kasus 25 sampai 35, dia wajib mengeluarkan bintu makhod. Bagaimana kalau dia tidak memiliki bintu makhod? Maka boleh mengeluarkan ibnu labun yang di atasnya, yang berumur 2 tahun atau 3 tahun. Tapi yang boleh yang pejantannya. Nah gitu kan, dalam kasus ini boleh dikeluarkan jantan. Ya kan? Dalam kasus selain itu tidak boleh. Kecuali kalau dia hanya memiliki semuanya jantan. Semua yang dia miliki hanya jantan. Tentu boleh. Ya kan? Apa yang lagi dikeluarkan? Sedangkan ain dikeluarkan. Maka boleh dikeluarkan. Tapi kalau dia punya yang jantan dan betina, boleh tidak mengeluarkan yang pejantan? Yang betina? Harus betina. Nah gitu kan? Harus betina. Kemudian selanjutnya adalah wa bintu labunin fi sittin wa thalathina. Kalau dia memiliki 36, maksudnya 36 sampai 45. Kalau dia punya nisab 36 sampai 45, maka wajib dikeluarkan bintu labun. Apa tadi definisinya bintu labun ini? Yang berumur 2 tahun sempurna, kemudian masuk ke usia 3 tahun. Ah, dalam kasus ini juga boleh ibnu labun juga. Boleh bintu labun dan boleh ibnu labun. Boleh bintu labun dan boleh ibnu labun. Nah, gitu. Ya, boleh ibnu labun. Ibnu makhod tidak boleh. Dalam kasus ini karena 2 tahun lebih gitu kan, maka boleh ibnu labun dalam kasus ini. Bagaimana seandainya kalau kita tidak punya bintu labun, tidak punya pula ibnu labun, tapi punya hiq yang di atasnya, yang 3 tahun, al-hiq yang penjantan, bukan hiqoh. Kalau hiqoh boleh. Kalau hiq apakah boleh? Tidak boleh, dalam kasus ini tidak boleh. Ya kan, kalau kasus ini tidak boleh. Paham sampai di sini? Ada yang tidak paham? Karena ini akan berlanjut ini. Kalau tidak paham di sini sulit juga paham selanjutnya. Paham ya? Jadi, diulangi lagi. Yang hikun. Jadi dalam kasus ini dia wajib mengeluarkan bintu labun kalau 36 sampai 45. 36 sampai 45 wajib mengeluarkan bintu labun atau ibnu labun. Sekarang dia tidak punya bintu labun. Tidak punya pula ibnu labun. Yang punya di atas itu yang usia 3 tahun lebih, yaitu hikun. Bukan hikoh ya. Dia punya hikun. Kalau hikoh boleh. Ya kan, karena betina boleh. Sekarang dia punya hikunnya, yang penjantannya. Yang usia 3 tahun, harusnya kan dia mengeluarkan yang usia 2 tahun tadi, yang betinanya atau yang penjantannya. Sekarang dia punya yang ikun yang usia 3 tahun. Ah, enggak diperbolehkan dalam permasalahan ini. Paham ya? Hah? Maksudnya enggak boleh dikeluarkan dari jenis itu. Lalu apa yang mau dikeluarkan? Boleh jadi dibelinya yang lain. Dua hikun dikeluarkannya. Nanti setelah ini ada babnya, bagaimana kalau kita lebihkan atau kita kurangkan. Setelah ini ada pembahasannya insyaallah. Kemudian kalau dia punya watawahiqatun fi sittin wa arba'ina, kalau dia punya 46 sampai 60. Nomor berapa tuh? 46 sampai 60. Kalau dia punya 46 sampai 60, maka dikeluarkan satu hiqah. Apa hiqah definisinya tadi? Yang berusia 3 tahun sempurna 3 tahun kemudian sampai sempurna 3 tahun kemudian masuk ke usia 4 tahun seperti itu. Kalau kita punya 46 sampai 60 maka wajib dikeluarkan hiqqah ya, wajib dikeluarkan hiqqah. Kemudian selanjutnya kalau kita memiliki 61 maka beliau katakan wajaza'atun fi ihda wasittin. Kalau memiliki 61 sampai 75 maka wajib mengeluarkan berapa? Jaza'ah. Apa definisi jaza'ah? Berusia 4 tahun. Ya kan? Sempurna 4 tahun masuk ke tahun ke-5. Ya, maka wajib dikeluarkan satu jaza'ah. Kalau dia memiliki 76 sampai 90 wa bintalabun fi sittin wa sab'in. 76 sampai 90 maka wajib mengeluarkan dua bintu labun. Bintalabun, dua bintu labun. Ya kan? Yang berusia berapa tadi? Bintu labun tadi 2 tahun, ya kan? Hah? Masuk ke tahun ke-3, ya kan wajib dikeluarkan dua yang betinanya. Paham ya? Kemudian wahiqatan fi ihda wa tis'in. Kalau dia memiliki 91 sampai 120, maka wajib dikeluarkan dua hiqqah. Berapa hiqqah tadi? 3 tahun masuk ke usia ke-4. Nah, gitu ya. Maka wajib dikeluarkan yang betinanya dua. Ya kan? Dua hiqqatan. Wa thalathu banati labun fi mi'atin wa ihda wa ishrin. Kemudian kalau dia punya 121 pas, ya 121 pas maka wajib dikeluarkan 3 banat labun. Ya kan? 3 banat labun yang berusia 2 tahun, ya kan? Kemudian keluarkan 3. Paham sampai di sini? Ada yang enggak paham sampai di sini? Karena istilah ini agak sulit dikit lagi. Ada yang enggak tahu mustalahnya? Fajri paham? Belum. Bintu makhod paham? Paham. Apa bintu makhod? Yang berusia berapa? Bintu makhod berusia 1 tahun. Masuk ke usia kedua tahun. Sempurna 1 tahun. Bintu labun sempurna 2 tahun. Hiqqah bersempurna 3 tahun. Apalagi jaza'ah sempurna 4 tahun. Paham sampai di sini kan? Lalu apa namanya? kalau seandainya memiliki dari sekian 5 sampai 9, maka wajib dikeluarkan 1 gitu kan. Paham itu? Jadi apa namanya, ini untuk permulaan. Karena kan boleh jadi orang memiliki lebih banyak daripada itu. Maka beliau katakan, ثُمَّ بِنْتُ لَبُونٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ وَحِقَّةٌ فِي كُلِّ خَمْسِينَ. Dia wajib mengeluarkan bintu labun setiap kelipatan 40 dan satu hikoh setiap kelipatan 50. Bintu labun setiap kelipatan 40, hikoh ukuran kelipatan 50. Begini. Ketika dia memiliki 121, maka wajib mengeluarkan berapa tadi? 3 banat labun. Ketika dia menjadi 1/10 nanti, 120, 130 nanti, jadi 121 tambah 9. Umpamanya dia punya 130. Berarti udah lebih dari 121. Maka kelipatannya nanti adalah 40 atau 50. Kalau setiap 40 maka dikeluarkan berapa? Bintu labun. Setiap 30 setiap 50 dikeluarkan satu ekor. Maka kalau dia punya 130 maka dikeluarkan apa saja? Apa tadi kaidahnya? Apa kaidahnya? Setiap 40. Oke. Contoh dia memiliki ini kan sampai sini apa yang akhir tadi. Kalau dia punya 130. Punya 130. Berapa ini bisa dibagi? Jadi cari yang ini yang 40. 40 tambah 40 tinggal berapa lagi? Tinggal 3? 50. Tinggal 50. Salah betul. 40. 40 tambah 40. Bisa kan? Setiap 40 berapa dikeluarkan? Hah? Berarti kalau ini berapa? Dua bintu labun. Satu hikoh. Tambah? Satu hikoh. Satu hikoh. Oke, kalau punya 140. Berapa? 50-50. Dua hikoh, satu bintu labun. Iya. 40. Tambah 50. Berarti apa yang wajib dikeluarkan? Dua hikoh, satu bintu. Bintu labun, gitu. Dua hikoh tambah satu bintu labun. Bintu labun. Paham sudah di sini? Lagi 150. Tiga hikoh bisa, mudah aja. Tiga hikoh. Ada kemungkinan lain tak? Punya 160. Empat banat labun. 170. Berapa berarti? 40, 40, 40, 40, kemudian 50. Berarti tiga banat labun. Tambah satu. Ada yang tidak paham tak? Ini kalau tidak paham, setelah lanjutnya agak susah juga. Sampai di sini, Sama. Sama. Bintu jamaknya? Ya banat, ya banat. Sama. Ya? Itu kayaknya salah tulis. Yang mana? Kambing atau onta? Krisha. Domba. Ini? Oh, kambing atau domba? Makasih ya. Jenat banget. Kami atau domba. Domba. Sampai di sini paham ya? Ya? Oke. Okay. Kalau 180. 50 tambah 50 kemudian 40. Berarti dua ekor dua pintu labut. Paham ya? Ada yang tidak paham tidak? Karena kadang tidak paham, sok-sok paham itu nanti. Ini sulit nanti. Enggak, bilang tidak paham. Ada yang tidak paham? Sampai di sini? Ah. Contoh kita miliki dari tanggal 1 Muharram sampai Muharram berikutnya. Satu Muharram berikutnya. Berjumlah 5 atau sampai 9. Boleh jadi 5 kita pertama bulan pertama tapi di tengah-tengah bertambah 2, 3 sampai 9 umpamanya. Ya udah wajib dikeluarkan satu kambing atau satu unta gitu maksudnya. Jadi enggak tahu kalau tahun enggak. Oh, tahun berikutnya beda lagi. Di, kalau seandainya ada 5 lagi umpamanya tahun berikutnya setelah kita keluarkan zakat, keluarkan lagi zakatnya, dihitung lagi nisabnya. Dihitung lagi haulnya. Jadi kalau tahun pertama zakatnya 5, berarti kan mengeluarkan zakat tuh. Ya. Nah, terus tahun kedua punya 6. Ya. Tambah satu aja. Satu aja juga wajib. Berarti mengeluarkan lagi. Tahun kedua wajib lagi satu. Ternyata mau tahun kedua umpamanya gitu kan, 1 tahun udah tinggal 1 bulan lagi. Untuk menyempurnakan haulnya, kita bantai bapaknya. Atau kita jual sebentar. Ya udah, hilang haulnya. Nah, tapi hukumnya makruh ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Ya, masuk haulnya itu adalah dihitung dari awal kita memiliki awal nisab. Satu enggak dulu. Kan? Satu tambah satu belum. Dua tambah dua belum. Baru tambah satu lagi baru. Ah, belum paham? Oke, jadi sekarang tanggal 1 Muharram. Kita punya 5 atau 6 atau 9 terserah. Asalkan kita sampai 1 nisab. Kalau belum sampai 1 nisab, ya kan? Maka belum dihitung haulnya. Kita milih 4 sapi 4 tahun itu. 4 punya tapi selama 4 tahun. Ya udah enggak wajib zakat. Tapi kita punya tahun kelima itu ternyata punya 5. Tanggal berapa mulai punya 5 itu? Maka dihitung dari tanggal itu sampai tahun berikutnya. Ya kan? Hah? Iya, di tanggal itu. Satu Muharram sampai satu Muharram, udah wajib satu Muharram berikutnya mengeluarkan zakat. Satu tahun, haul muqariyah, apa? Qomariyah kamilah. Paham sampai di sini? Paham batin? Ada yang paham lagi? Ustaz Zaman, ikut-ikut tidak paham? Tidak paham. Ada yang tidak paham lagi? Paham ya? Paham ya? Oke. Okay. Ah. Yang 3-6-5 tadi boleh ngeluarin bintu labu sama ikon. Kalau 25-35 tadi? Boleh? Boleh mengeluarkan? Bintu labun atau ikon? Kenapa? Bintu labun sama? Oh, ibnu labun atau ikun? Tidak boleh kayaknya. Boleh, ibnu labun sama ikun boleh tadi. Boleh, ibnu labun boleh ikun. Oh, boleh. Kenapa harus bintu labun dibuat di sini gitu? Ya pertama karena berdasarkan hadis. Yang pertama. Yang kedua memang berdasarkan bintu itu lebih banyak manfaatnya. Tapi kalau misalkan kita pas itu punya dua-duanya berarti ya bintu labun yang wajib. Yang wajib. Ya. Kalau dua-duanya enggak, wajib bintu labun dikeluarkan, afwan. Enggak boleh selain itu. Bintu labun dikeluarkan. Tapi kalau tidak punya bintu labun, kita punya ibnu labun, punya apa? Hikun dari, maka boleh dikeluarkan hikun. Ya? Bukan, dalam kasus ini, dalam kasus 20, kasus berapa tadi? 25-35 tadi. 25-35 tadi, di sini tadi. Ah, iya. Afwan, salah saya. Kalau tadi, Tidak boleh hikun ya, kalau 3545. Enggak boleh di atas. Enggak boleh. Ya di sini enggak boleh mengeluarkan hikunnya. Pintu mahkot yang boleh ganti ibnu labun. Ah iya. Pintu mahkot ini boleh diganti ibnu labun. Ya. Tapi enggak boleh. Yang mengeluarkan pintu labun tadi yang 3545 tadi. Ya saya dengar si Mustafa bilang boleh sih kayaknya pintu labun. 35 36 sampai 45. Ya boleh kalau enggak salah boleh. Boleh ibnu labun di sini. Dalam kasus ini boleh tadi pintu labun. Ya. Ikun yang enggak boleh. Ya, di sini boleh pintu labun atau ibnu labun. Oke, paham sampai di sini ya? Kemudian ada kasus berikutnya yaitu kita punya wajib bagi kita mengeluarkan pintu mahkot. Anggaplah kita wajib mengeluarkan pintu mahkot. Ini pintu mahkot. Ini pintu mahkot. Nomor 4. Kita dalam kasus ini kita wajib mengeluarkan pintu mahkot. Berarti umpamanya kita punya 25 sampai 35. Kemudian ketika itu dia tidak punya pintu mahkot. Harusnya kalau dia punya 25 sampai 35 wajib mengeluarkan pintu mahkot. Tapi dia sedang tidak punya pintu mahkot. Dan dia punya pintu labun di bawahnya. Dia punya pintu labun ini. Ya. Maka boleh dia berarti ini yang lebih ya, lebih mahal. Berarti yang lebih yang lebih di atas seperti itu kan. Maka boleh dia su'ud. Ini namanya su'ud. Kalau ini namanya nuzul. Ini istilah kalau teman-teman baca dalam kitab zakat seperti itu, nuzul. Kemudian kalau ke atas ini namanya su'ud. Nah, boleh dia su'ud. Artinya dia keluarkan harusnya ini, tapi tidak ada. Kemudian dikeluarkan yang nomor 3 ini. Boleh. Tapi nanti ketika telah mengeluarkan, dia ambil setelah dikeluarkan itu dari yang kepada siapa yang penerima zakatnya itu nanti, diambil gantinya. Karena harusnya lebih murah dia keluarkan. Tapi sekarang yang mahal dikeluarkan, betul kan? Maka dia ambil gantinya. Ganti itu istilahnya dalam pembelian zakat, jabron. Diambilnya jabron. Ya, jabron itu istilahnya penutup daripada yang dia bayar mahal. Jadi dia mengambil semacam gantian sedikit. Apa jabron itu? Jadi jabron itu boleh. Sinilah kita tulis. Jadi jabron itu boleh 2 ekor kambing. Atau unta atau apa? Atau domba. Atau boleh 20 dinar. 20 dinar atau 20 dirham. 20 dirham. Ya, 20 dirham. Nah, jadi kalau seandainya dia wajib bintu mahkot. Berarti kan paling rendah ini, 1 tahun. Tapi yang dia punya hanya bintu labun. Ya kan? Yang lebih mahal, harusnya dia tidak wajib mengeluarkan bintu labun. Kemudian kalau dia keluarkan bintu labun, ya kan? Maka boleh ketika diambil jabronnya. Paham ya jabron ya? Jadi semacam ganti rugi lah. Contoh begini. Ya, baki lah. Bai. Jadi dia punya 25 berapa tadi? Bintu mahkot. 25 sampai 35. Harusnya bintu mahkot. Ya kan? Dalam kasusnya harusnya bintu mahkot. Tapi dia tidak punya bintu mahkot. Tapi punya bintu labun. Yang lebih mahal lagi. Tentu lebih usia lebih mahal, lebih tinggi 2 tahun, ya kan? Maka boleh dia keluarkan pintu labun dan diambil jabron nanti. Apa jabron itu? Salah satu dari ini. Boleh 2 ekor kambing atau domba atau boleh juga 20 dirham. Bakilah, istilahnya baki, tapi istilahnya dalam bahasa ini adalah jabron. Paham ya sampai di sini? Nah, gitu. Kemudian kalau seandainya dia mengeluarkan hiqqah ganti daripada pintu mahkot. Coba perhatikan. Dia wajib mengeluarkan pintu mahkot tadi. Dalam kasus tadi juga. Tapi dia hanya punya pintu ikhoh. Boleh dia ikhoh dikeluarkannya. Kemudian diambil berapa? 2 jabron. 2 jabron. Berarti berapa ekor kambing? 4 atau 40 dirham. Paham? Nah, jadi boleh dia su'ud. Boleh dia su'ud. Jadi su'ud itu naik dia. Harusnya yang rendah 1 tahun, tapi dia hanya punya bintu labun atau punya hikoh, itu namanya su'ud. Atau nanti ada kasusnya juga jaza'ah turun ke bawah. Paham ya? Kemudian dia yang membayar jabron. Contohnya kasusnya adalah, dia wajib mengeluarkan bintu labun umpamanya. Ah, bintu labun. Usia 2 tahun. Dan ketika itu dia tidak punya bintu labun, tapi punya paling bawah. Apa yang paling bawah? Bintu makhot. Nah, maka boleh dia berikan bintu makhot, ya kan? Tapi dia bayar setelah itu satu jabron. Satu jabron. Paham? Jadi kalau naik satu, bayar satu. Naik satu, dapat satu. Turun satu, dapat satu. Bayar satu. Jadi kalau naik satu, dapat satu. Kalau turun satu, bayar satu. Paham sampai di sini? Nah, itu hanya kita yang tahu itu. Kaidah tuh. Naik satu, dapat satu. Salah? Iya. Iya, kalau turun satu, bayar satu. Oke. Sama dengan yang tadi. Syatun tadi. Yang umur 2 tahun. Atau domba umur 1 tahun. Atau kambing umur 2 tahun. Sama dengan yang tadi. Paham ya? Apa? Kalau nuzul. Iya, kan udah nuzul ini. Contoh nuzul dari bintu labun. Dia wajib bintu labun. Kemudian bintu makhot. Paham ya? Jadi umpamanya wajib dia mengeluarkan bintu labun. Mana kasus umpamanya mengeluarkan bintu labun? Ah nih, punya 36 sampai 45. Wajib mengeluarkan bintu labun. Sekarang dia hanya punya bintu makhot yang paling rendah. Umur 1 tahun cuman. Maka boleh dikeluarkan tapi dia bayar dafa jabron. Berapa jabronnya? Boleh 2 ekor kambing atau 20 dirham. Paham ya? Atau wajib dia hikoh. Dia wajib hikoh nih. Ah. Ini coba perhatikan. Dia wajib hikoh, tapi yang dia punya bintu makhot. Berarti berapa nuzul nih bawah? 2. Maka boleh dia bayar, tapi bayar berapa? Bayar 2 jabron. 2 jabron. Apa 2 jabronnya di sini? Nah, jadi boleh dia su'ud, boleh dia nuzul. Nah, itu kalau teman-teman baca dalam paham zakat nanti su'ud atau nuzul. Nah, itu maksudnya di sini. Paham ya? Apa? Kalau dia? Oh, kita yang membayar zakat. Dari siapa kita dapat jabron? Ya dari pemilik yang kita bayar muzaki ini. Apa? Mustahik ini. Masyarif. Ya masyarif. Contoh kita berikan kepada si fulan ini. Gitu kan? Maka kita minta kepada dia kembaliannya. Nah gitu. Baki. Istilahnya baki. Nanti pembahasan uang ya. Jadi sekarang kita bahas tentang ainnya dulu. Jadi dalam mazhab kita mu'taman enggak boleh diuangkan. Itu pertama dulu, ya. Oh, boleh ini, boleh 20 dirham. Berapa 1 dirham sekarang? Kira-kira lah, boleh itu. Hah? Ya, kalau dalam keadaan kita su'ud, ya kan? Tergantung kita. Kalau kita mau kasih itu semuanya boleh. Sedekah kan? Tapi kalau nuzul ke bawah? Enggak. Wajib, kita wajib membayar karena kurang. Contohnya kita bintu labun wajib bayar. Kemudian kita bayar bintu makhot. Wajib membayar satu jabron. Ya wajib kita bayar. Karena haknya kurang kita berikan. Nah gitu. Tapi kalau ke atas, ya tergantung kita. Mau minta kembali atau enggak, terserah kita. Dalam kasus? Ibn? Ya kalau dalam kasus itu boleh ibnu labun dikeluarkan, ya boleh. Iya, tapi kan itu pasti wajib. Iya, sama-sama. Berlaku juga. Kemudian ada juga kasus ini. Beliau mengatakan Syekh Mustafa menyebutkan syaratnya boleh su'ud atau nuzul itu lebih dari satu adalah ketika tidak ada yang lebih dekat dari jihah yang sama dikeluarkan. Apa ini jihah? Ini kita buatlah istilahnya ini al-jihah. Jadi ada jihah itu nuzul, ada jihah itu su'ud. Ini nuzul ke bawah, su'ud ke atas. Supaya paham kan? Su'ud ke atas, nuzul ke bawah. Ini jihah. Boleh dia itu pindah. Kapan, umpamanya hikoh, dia boleh pindah ke bintu makhot ini. Afwan. Dia boleh pindah atau turun lebih dari satu derajat umpamanya ini ke sini atau ini ke sini ketika yang dekat daripada dia anda ada. Tapi ketika dia ada hikoh umpamanya punya bintu labun, punya afwan, punya bintu makhot. Contoh bintu ya, contohnya hikoh. Contoh beliau sebutkan di sini. Contoh dia wajib bintul labun. Mana bintul labun? Ah nih. Ya kan? Dan dia punya bintu makhod dan jaza'ah. Punya bintu makhod dan jaza'ah. Bintu makhod dan jaza'ah. Mana yang lebih dekat? Bintu makhod. Maka beliau katakan boleh dia mengeluarkan jaza'ah, ya kan? Boleh dia mengeluarkan jaza'ah ini dan mengeluarkan apa namanya dan membayar mengambil dua jabron. Kenapa boleh? Karena yang dekat itu adalah bukan jihad yang sama. Beginilah. Ini terpaku pada kitabmu sulit. Jadi syaratnya boleh kita naik atau turun lebih dari satu derajat. Nih contohnya ikhoh ke sini itu satu derajat, lebih dari satu derajat itu. Ya kan? Dari sini ke sini itu satu derajat namanya. Contoh sekarang itu syaratnya adalah kalau tidak ada yang lebih dekat dengan dia yang sama jihad. Tidak ada yang lebih dekat dengan dia sama satu jihad. Mana jihad? Nuzul atau su'ud. Contoh, dia wajib bintu labun. Ya kan dia wajib bintu labun. Kemudian dia tidak punya bintu labun. Dia hanya punya hikoh dan punya jaza'ah. Boleh tidak mengeluarkan jaza'ah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada yang lebih dekat satu mukhrajah. Sama-sama. Nah gitu kan. Tapi sekarang dia punya bintu labun. Dia wajib mengeluarkan bintu labun. Tapi sekarang tak punya bintu labun. Yang punya bintu makhod dan punya jaza'ah. Boleh tidak mengeluarkan jaza'ah? Boleh. Karena yang dekat sama dia itu tidak satu jihad. Paham? Atau perlu diulangi? Diulangi? Baik. Satu nuzul, satu su'ud. Jadi jihad, nuzul, su'ud. Paham ya? Kita ulangi. Kita tidak boleh nuzul atau su'ud lebih dari satu derajat, melangkahi maksudnya, dari sini langsung ke sini, tidak ambil ini umpamanya. Tidak boleh, ya kan, ketika ada yang lebih dekat satu jihad. Ketika yang ada lebih dekat satu jihad. Tapi kalau ada yang lebih dekat tapi tidak satu jihad, maka boleh. Contoh, dia wajib bintu labun. Tapi ketika itu dia tidak punya bintu labun. Dia punya hekoh dan jaza'ah. Boleh tak mengeluarkan jaza'ah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada hekoh yang satu jihad dengan dia. Tapi sekarang dia wajib bintu labun. Dia tidak punya bintu labun. Yang punya hanya bintu makhod dan jaza'ah. Boleh tak mengeluarkan jaza'ah? Kenapa? Karena tidak ada yang dekat yang satu jihad dengan dia. Ini tidak satu jihad. Ini jihad nuzul ini. Ya kan? Sedangkan dia sekarang mengambil jihad. Ya, su'ud. Nah, gitu. Paham ya? Beliau, Syekh Mustafa menyebutkan, memilih ini, memilih turun atau naik itu, hanya berlaku bagi dua orang. Bagi si pemilik, dan bagi si sa'i. Si sa'i ini termasuk amil zakat nanti. Nanti kita bahas ada amil zakat itu namanya juga sa'i. Yang menghimpun harta, zakat. Boleh bagi dia. Ya kan dia nuzul atau suntuh boleh bagi dia. Tapi bagi penerima boleh enggak? Enggak boleh. Si mustahik enggak boleh. Apa pula hak si mustahik mengatur-ngatur? Ya kan enggak boleh. Gitu. Kemudian permasalahan jabron. Ya permasalahan jabron. Nah jabron ini, satu jabron itu tidak boleh dibagi. Satu jabron tidak boleh. Baik. Maksudnya contohnya wajib bagi dia mengeluarkan satu jabron. Umpamanya tadi adalah dia wajib mengeluarkan bintu makhod. Ketika itu tidak punya bintu makhod. Tapi dia hanya punya bintu afwan. Wajib bintu labun. Ya, sama aja ya. Sama aja. Bintu labun ke sini bintu sama aja. Umpamanya bintu labun dia tidak punya, maka wajib bintu makhod ya. Ya kan? Ini harus minum kayaknya dulu ya. Ini aku kan? Bismillah. Dia wajib mengeluarkan bintu makhod sekarang. Lalu dia tidak punya bintu makhod, maka boleh mengeluarkan bintu. Tapi dia ambil berapa? Satu jabron. Jabron yang satu diambil itu, atau kasusnya juga adalah dia wajib mengeluarkan bintu labun. Tapi sekarang punya bintu makhod, boleh keluar bintu makhod, tapi dia apa nanti? Dibayar nanti satu jabron. Satu jabron tidak boleh dibagi. Maksudnya dibagi umpamanya satu jabron adalah dua ekor onta. Tidak boleh satu ekor onta astagfirullahaladzim. Udah minum tadi. Satu ekor kambing dan 10 dirham. Ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ini enggak boleh dibagi-bagi. Berarti bayarnya harus misalnya kok dia 2 ekor kambing, 2 ekor. Iya, 2 ekor kambing. Enggak boleh 1 ekor kambing 10 dirham. Enggak boleh. Kecuali kalau dia punya 2 jabron. Contoh. Contoh. Dia harusnya wajib membayar hikoh. Tapi dia tidak punya dia tidak punya hikoh tapi punya bintu makhot. Berarti berapa derajat kebanyak? 2 derajat. Maka nanti ketika itu wajib dia membayar berapa? 2 jabron. Ah, maka boleh. Satu jabronnya itu adalah 20 dirham, satu lagi 2 ekor boleh. Tidak masalah, enggak mesti 4 ekor unta, 4 ekor unta lagi, 4 ekor kambing atau domba. Paham ya? Nah, gitu. Karena ulang-ulang tadi. Sampai sini paham ya? Jadi kita katakan jabron yang satu, yaitu satu su'ud atau satu nuzul, itu enggak boleh dibagi. Enggak boleh setengah satu ekor kambing, 10 dirham, enggak boleh. Tapi kalau seandainya ada dua derajat umpamanya dia turun atau su'ud, kan boleh nanti jabronnya itu dibagi. 2 ekor kambing atau 20 dirham, dua-duanya. Boleh. Kalau 2 jabron tapi 1 ekor kambing 30 dirham. Enggak boleh, enggak. Itu dibagi juga itu. Enggak boleh. Paham ya? Ya. Maksudnya yang kita punya. Yang kita punya atau yang dikeluarkan. Sekarang yang kita bahas yang dikeluarkan sekarang. Yang kita punya terserah. Jadi umpamanya kita punya sekarang yang umur 1 tahun, ya kan? Bahkan kurang dari 1 tahun, anggaplah kurang 1 tahun. Kita punya 1 tahun, kita kurang umurnya kurang dari 1 tahun dan dia ada 5. Baru lahir. Anggaplah baru lahir 5. Kita dihadiahkan 5, ya kan? Kemudian ini berlaku sampai 1 tahun umpamanya. Ya kan, berlaku sampai 1 tahun. Ya tentu berapa umurnya? Setahun, baru setahun umurnya, ya kan? Ya, nanti wajib dikeluarkan. Nah, itu 1 ekor kambing. Ya, jumlahnya. Yang sekarang kita bahas itu adalah yang dikeluarkan, ya kan? Maqadir yang dikeluarkan. Paham sampai sini ya? Alhamdulillah, enggak masalah. 10 tahun enggak apa-apa. Kalau udah 20 tahun janganlah. Kasihan udah gahat. Dari senior. Semua putaran waktu yang dipakai Komariah. Iya, Komariah. Baik umur ataupun nisab. Iya, Komariah semuanya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sampai di sini paham ya? Oke, pindah kita lagi. Ada yang mau tanya? Ini mau pindah kita ke sapi lagi nih. Wanta udah mau kita tinggalkan. Ah. Terserah lah. Ya kalau udah tua-tua tentu kan rontok dia. Biasanya 4 tahun tuh udah tua, lumayan tua. Seperti itu maksudnya. Ini hanya penjelasan aja. Ya kan jangan baper pula. Ada lagi? Hah? Jiha. Ah, oke. Nah itu. Jadi permasalahan jiha ini di awal kata lagi cep. Kita ulang sekali lagi. Siapa pelan-pelan nih, pelan-pelan. Ini ada enggak yang mau nanti nulis dari awal sampai akhir kesimpulan kita pelajaran hari ini? Oh, Pak Nur Arif. Oke. Jadi dalam permasalahan jihah nuzul ini itu berlaku dalam kasus kita tidak memiliki sesuatu yang wajib kita keluarkan. Ya. Jadi umpamanya kita wajib mengeluarkan bintu makhot. Bintu makhot paling rendah enggak? Paling rendah. Coba perhatikan lagi. Bintu makhot adalah paling rendah. ya kan, umurnya 1 tahun, sempurna 1 tahun masuk ke tahun kedua. Kemudian bintul abun, sempurna 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Kemudian ekoh, sempurna 3 tahun masuk ke tahun keempat. Jazaah, sempurna 4 tahun sampai masuk tahun keempat. Nah gitu. Sekarang dia wajib mengeluarkan bintu makhot. Harusnya bintu makhot dikeluarkan. Umpamanya 25 sampai 35. Ya kan, wajib dia mengeluarkan bintu makhot. Namun, dia tidak punya bintu makhot. Dia tidak punya bintu makhot. Dia hanya punya bintu labun. Yang lebih daripada itu. Yang usianya 2 tahun. Ya kan? Boleh enggak itu dikeluarkan? Ya boleh. Ya boleh kan? Tapi istilahnya kan kita membayar lebih. Kan membayar lebih kita. Harusnya yang keluarkan 1 tahun, tapi yang keluarkan 2 tahun. Ya kan? Maka untuk menutup kekurangan karena kita membayar lebih, itu diambil jabron namanya. Diambil jabron. Apa itu jabron? Nah ini jabron. Jabron itu boleh jadi 2 ekor kambing atau domba atau 20 dirham. Ganti rugi istilahnya, ya kan? Begitu juga umpamanya turun, itu kan tadi turun, ya kan? Itu naik tadi. Begitu juga turun, umpamanya dia wajib bintu labun, tapi dia sekarang tidak punya bintu labun, dia hanya punya bintu makhot. Bayar yang 1 tahun, harusnya yang 2 tahun dibayar, ya kan? Berarti dia kurang membayar yang harusnya kan? Dia yang kurang dalam kasus ini, maka dia bayar penutupnya, ya kan? Bayar penutupnya, jabronnya. Jabarul penutup artinya. Maka dalam doa, wajuburni, warzukni, warjuburni, ya tutuplah dosa-dosaku. Jabron itu penutup artinya. Maka kita tutup. Karena kita kurang bayarnya. Ya kan harusnya 2 tahun, tapi kita bayar 1 tahun. Bagaimana cara menutupnya? Baru jabron. 2 ekor kambing atau 20 dirham. Paham? Nah. Alhamdulillah. Boleh? Boleh. Kambing? Atau ukuran harga dirham tadi. Apanya? Pas jabronnya. 20 dirham. Oh, kalau mau diduitin 20 dirham. Iya, 20 dirham. Berarti di bukan 2 ekor kambing, bukan. Tapi ukuran 20 dirham. Oke, okay? Udah paham ya? Pindah kita lagi. Nah, semua unta di atas 4 tahun itu namanya jazaah. Jazaah. Karena 6, walaupun 78. Karena udah tanggal anunya. Paham sampai di sini ya? Pak Ketua? Itu kan katanya tadi alasannya karena banyak manfaatnya. Ini kan banyak manfaatnya, kenapa harus dijadikan untuk zakat gitu? Kenapa enggak mungkin ibnu itunya gitu? Ya iya, kan supaya orang miskin itu bisa mengembangkan. Kita beri yang betinanya supaya dia peranakan lagi nanti. Itu kan, dia punya susunya gitu kan? Kan kita nih membayar zakat, Pak Ketua. Nah, kita membayarkan untuk fakir, untuk miskin nanti. Ya, kita. Jangan pelit. Ya? Sampai di sini paham? Bisa pindah kita? Wa miqdaru zakatil baqar tabi'un aw tabi'atun fi 30 minha. Dan ukuran atau yang wajib dikeluarkan zakat baqar adalah 1 tabi' atau tabi'ah. Nah, ini boleh. Yang tabi' atau tabi'ah. Ini belum kita jelaskan definisinya. Jadi ada dua nih yang kita tulis. Musinnah dengan tabi'ah. Musinnah yang berumur 2 tahun. Sempurna 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Sedangkan tabi' itu sempurna 1 tahun masuk ke tahun kedua. Sempurna 1 tahun masuk ke tahun kedua. Kalau musinnah sempurna 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau kita punya sapi. Sebanyak sapi ini kerbau juga. Jadi sapi N saudaranya. Ya. Jadi kerbau sama sapi sama ini. Sama. Dalam bab ini sapi kerbau sama. Punya kerbau umpamanya. Gabung banyak sapi ini. Sama aja. Sama aja. Sama. Sama. Sapi sama lembu sapi sama. Sapi. Ya. Sapi sapi sama. Kalau punya 30, coba perhatikan ini. 30 sampai 39 wajib dikeluarkan berapa? Tabi' atau tabi'ah. Nah, ini yang kedua lagi. 30 sampai 39 maka wajib mengeluarkan satu tabi' atau tabi'ah. Nah, ya. 30 sampai 39. Beliau mengatakan wa hiya awwalun nisabiha, maka awal nisab daripada sapi atau kerbau itu adalah 30. Bagaimana kita kalau kita punya 39? 29. Belum wajib. walaupun harganya sangat mahal. Walaupun harganya, kalau dijual dan bisa membeli lebih daripada 40 ekor kambing, sapi, tidak masalah. Iya kan? Yang sekarang jadi patokan adalah ainnya. Paham ya? Jumlah nisab minimal 30. Kalau belum sampai 30, belum wajib zakat. Belum wajib zakat. Paham ya? Jadi 30 dulu punya. Dan ini syaratnya juga, ini syarat maqadir ya. Jadi syarat nisab. Syarat nisab kemarin sudah kita bahas. Dia mesti haul dulu, mesti satu nisab, kemudian mesti sa'imah, ya kan? Sa'imah, so'imah? Sa'imah. So'imah ingat. Ya kan? Wahya awwalu nisabiha. Bagaimana kalau seandainya kita wajib mengeluarkan 30 sampai berapa tadi? 39 wajib mengeluarkan satu tabi atau tabiah. Tapi sekarang kita keluarkan yang lebih tua. Musinnahnya. Boleh enggak? Boleh. Ya boleh, sangat boleh. Ya kan? Kemudian wa musinnatun fi arba'ina. Kalau kita punya 40 sampai 59 maka wajib mengeluarkan satu musinnah. Yang perempuannya ya, yang berumur berapa? 2 tahun sempurna masuk ke tahun ke-3. Kalau berjumlah 40 sampai 59. Kemudian wa tabi'atan fi sittina minha. Fi sittina. Kalau kita punya 60 maka wajib dikeluarkan tabi'atan atau tabi'an. Jadi boleh dua-duanya, tabi'atan atau tabi'an. Berapa tabi'at tadi? Usianya 1 tahun sempurna masuk ke tahun ke-2. Wajib dikeluarkan 2. Ya kan? Baik yang jantan atau betina, boleh. Baik jantan atau betina. Ya gimana kayak gitulah ketentuannya. Hah? Musinnya enggak boleh di dalam itu. Enggak boleh. Kenapa? Kenapa harus gitu-gitu ya? Itu pertanyaan enggak? Enggak. Ya, musin enggak boleh. Nah, gitu. Ah, boleh berarti. Ah, setelah ini ada pembahasannya. Setelah ini pembahasannya. Ya, boleh bertanya tentang pembahasan hukum kalau kita punya memiliki dua berdua gitu. Kami sama Rizky berdua punya sapi ini. Ternakan ini. Bagaimana hukumnya nanti zakatnya? Setelah ini insyaallah kita bahas. Summa tabi'un fi kulli 30 wa musinnatun fi kulli 40. Setiap kelipatan 30 wajib dikeluarkan satu tabi'. Setiap kelipatan berapa? 40 wajib dikeluarkan satu musinnah. Maka kalau kita punya 70. Kan dia kan sampai 60 tadi. Setelah itu kelipatan 30 40. Kalau kita punya 70 berapa? Satu tabi' satu musinnah. Kalau punya 80? Dua musinnah. 90? Tiga tabi'. Berarti 30 tambah 30 tambah 30. Betul kan? Ya. Ada kemungkinan lain? Enggak. Kalau 100? 2 musinnah 1 tabi. Berarti berapa? 30-30? 2 tabi tambah 30? 40. Enggak. Iya. Iya. Kalau 110? Kalau 100? 2 musinnah. Hah? 2 musinnah 40. 40 3. Tambah 40 tambah 30. Ada kemungkinan lain? Enggak ada. Kalau punya 120. Iya, 3 musinnah. Bisa 40 atau 30. Betul? Nah. Kalau 130? Berapa? 30 Hah? 40. Betul? Paham ya? Oh ya, ada dalam pembahasan ini nanti juga dalam pembahasan ini berlaku. Ada namanya waqas. Ada namanya waqas. Entar. Entar ya. Berikan hasil kepada yang merasa. cor sih kan. Apaan? Hati-hati gemar sekarang. Jadi kan tadi itu kelipatan 10-10 ya, 10-10-10. Sekarang coba perhatikan ini kan, kalau dia punya 140, 130. Bagaimana kalau dia punya 139? Kebayang enggak? Kan enggak mesti genap punya orang tuh. Boleh jadi dia punya 139 atau punya 149, 1/3, boleh. 132, 133. Nah, gitu. Berapa wajib zakatnya? Di ambil yang bawah 130. Hah? Yang bawah. Hah? Ambil yang bawah. Ada lagi? Yang terdekat. Ada lagi? Oke. Jadi yang lebih ini kan hitungan kita pas tadi. Hitung kita per 10 saja. Kalau lebih dari itu disebut sebagai waqsun. Apa namanya? Waqsun. Waqsun itu namanya ma'afun. Itu namanya bonus. Itu tidak dihitung. Kalau kita punya 139, belum sampai 140, maka dihitung 130. Berarti berapa yang dikeluarkan dari 130 tadi? 40 tambah 40 tambah 50 tadi. Ya? 1 dua tadi, 2 bintul labun tambah 1 hikoh. Nah, gitu. Paham ya? Jadi lebih yang belum sampai kepada persepuluhannya itu, maka itu disebut sebagai apa tadi? Waqsun. Waqsun. Dia adalah afun, dimaafkan, bonus itu. Maka tidak dihitung. Ya, dihitung ke 130 yang bawahnya, yang di bawahnya. Paham sampai di sini? Begitu juga di sini, umpamanya dia wajib 70-80. Bagaimana kalau punya 71, 72, 73, 74, sampai 79? Maka wajib dikeluarkan? Hah? 30-40, yaitu satu tabiat satu musinah. Paham sudah di sini? Paham ya? Itu hitungannya tetap sama, Ustaz. Apa yang maksudnya? Sapi, kambing, ataupun onta itu sama gitu, enggak habis di per 10 dia, Ustaz. Entah itu. Oh, ini. Ya. Ya, ini per 10 semuanya. Kelipatan 10. Ini beda. Ini berapa tadi? Kelipatan berapa tadi? Ya sama sih. Sama. Sama aja. Sama. Apa sih? Oke. Okay. Sampai di sini paham ya? Oke. Okay. Kemudian kita masuk ke kambing atau domba. Wa miqdaru zakatil ghanam syatun fi 40 minha mesti 40. Bagaimana kalau kita punya 39? Wajib enggak zakat? Belum, karena belum mencapai satu nisab. Jadi mesti 40 minimal sampai 120, maka wajib dikeluarkan berapa? Syatun. 40 sampai 120, maka jangan apa namanya? Mengelak dari zakat. Zakat itu sedikit sekali. Jadi 40 sampai 120, kita punya 120, 111, ya kan? Wajib dikeluarkan satu syatun cuman. Ya kan, yang berumur 1 tahun unta atau berumur domba atau kambing berumur 2 tahun. Domba berumur 1 tahun atau kambing berumur usia 2 tahun. Kemudian benar lagi wahia awwalun nisabiyah, dan dia adalah yaitu 40 itu adalah awal nisabnya. Kalau kurang maka tidak wajib zakat. Wasyatan fi mi'atin wahida wa 20. Berapa itu? 120 itu 1 sampai 200. Kalau kita punya 100, 21 sampai 200, maka wajib dikeluarkan 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Ya. Kemudian wasalasu syahin fi mi'ataini wa wahidatin. Kalau kita punya 201 sampai 399, maka wajib dikeluarkan 3 ekor kambing atau 3 ekor unta domba. Kemudian wa arba'u syahin fi arba'i mi'atin. Kemudian kalau kita punya apa? 400 maka wajib keluarkan 4 kambing. Kemudian syatun fi kulli mi'ah. Ini mudah lagi. Per 100 hitungnya lagi. Per 100. Ini kalau kita punya 400 tadi wajib 4 kambing. Bagaimana kalau punya 500? 5 kambing. Ya 5 kambing. Bagaimana kalau 600? 6 kambing. Bagaimana kalau 550? 5 kambing. Ya 5 kambing, 650. 6 kambing. Ya 6 kambing. Paham ya? Karena ini waqas. Paham sudah di sini? Saya dipaham. Nah, paham. Ada yang enggak paham di sini? Ini per 100 cuman. Ya, ini per 100. Jadi per 100. Udah. Nah. Syatun itu hitungannya muzakkar atau muannas? Jadi enggak kambingnya dikeluarkan nanti Shun. Bebas kalau Shun. Ya, syatun itu hitungnya adalah yang betina. Ya, tidak sah mengeluarkan yang jantannya. Jadi kata syatun itu maknanya dua. Jaza' atau ra'nun. Kayak gitu kan? Atau jaza'ah atau oh, ini apa tadi? Afwan. Ma'iz atau? Do'nun atau? Ma'iz. Atau ma'izah. Nah, gitu ya. Jadi yang wajib, yang sahnya adalah mengeluarkan do'nah atau ma'izah. Oke, lanjut. Habis. Selesai kita dari hewan. Ya. Ah. Andaikan ketika haul datang mati satu. Tidak wajib zakat. Pas hari haid enggak wajib. Tidak wajib zakat. Kalau kurang dari nisab, kalau kurang dari nisab, kan boleh jadi nisabnya pindah ke nisab ke bawahnya. Contohnya kalau tadi 400 wajib 4. Sekarang 399 umpamanya. Wajib berapa? Wajib 3. Gitu. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah apa lagi? Wa miqdaru zakatin naqdain. Udah capek kita sama binatang. Wa miqdaru zakatin naqdain rubu'ul usyri. Kalau kita punya emas, perak, mata uang, maksudnya naqdain, maka wajib dikeluarkan berapa? Seperempat dari 10. Berapa seperempat dari 10? 2,5%. Itu mudahnya. Mudah. Apa namanya? Jadi yang kita keluarkan sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Berapa kemarin apa namanya nisabnya? Kalau emas berapa? 20 dirham atau 20 dinar. Afwan, 20 dinar atau 20 mithqal. Berapa peraknya kemarin? Berapa kalau kita gramkan? 85 gram. 85 gram. Kalau kita punya 100 gram. Kalau kita punya 100, coba perhatikan. Kalau kita punya 100 gram, berapa wajib zakatnya? 2,5%. Iya kan 2,5%. 2,5 dari 100. Ya 2,5. Ya kan? 2,5 gram berarti kan? 2,5 gram, anggaplah 1 gram itu 500. 500, berarti 5 kali 2,5, 1,25. Itu 1.250.000. Jadi kalau kita punya 100 gram, wajib mengeluarkan hanya 1.250.000, hanya sedikit. Jadi sangat menentang sekali orang kalau tidak mengeluarkan zakat. Sedikit, zakat itu sangat sedikit. Ya kan? Sedekah yang banyak, banyaklah sedekah. Tapi zakat itu sangat sedikit. Kemudian selanjutnya wa miqdaru zakatil mu'asyarat al'ushru in suqiyat bighairi ma'unah apalagi wa illa fanisfu. Dan ukuran zakat mu'asyarat, apa mu'asyarat ini kemarin? Buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan. Athimar atau zuru. Athimar apa saja? Anggur atau kurma. Hanya dua itu. Kemudian yang kedua, zuru. Apa yang disebut zuru? Sesuatu yang dijadikan kut dalam keadaan ikhtiar. Ya, tidak dalam keadaan ikhtiar. Nah, itu. Paham ya? Berapa wajib dikeluarkan zakat dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan ini? Yaitu 1/10. 1/10 berapa? 10% ya. 1/10. Kalau dia diairi tanpa ada biaya, tanpa ada keletihan kita, ya kan? Maka wajib dikeluarkan 10%. Ya, karena kita tidak ada tenaga di sana, tidak ada biaya. Pupuk bagaimana? Pupuk tidak termasuk, pupuk tidak dihitung. Yang dihitung adalah perairan. Karena tumbuhan itu bisa hidup tanpa pupuk, tapi tidak bisa hidup tanpa air. Nah, gitu kan? Contohnya dengan air hujan. Dengan air ini sungai buatan ya itu tidak ada biaya juga itu karena apalagi kalau dekat kecuali kalau dia butuh pakai anu umpamanya apa namanya pakai pompa pakai ini apa namanya? Kincir-kincir gitu kan, pakai kincir, ya kan? Itu kan butuh tenaga, butuh biaya, ya kan? Nah, maka hanya wajib setengah dari 10. Berapa setengah dari 10? Ya 1/20. Itu kan? Berarti berapa persen? 5%. Berarti 5%. Setengah dari 10% ya 5%, ya kan? Bagaimana kasusnya sekarang setengah tahun dialiri dengan air pakai tenaga, pakai biaya. Setengah tahun lagi itu air hujan. Bagaimana? Hah? Bagaimana? Maka wajib salah satu arba'an usyur. 3/4 dari 10. 7,5%. Ya? Jadi kalau dialiri air, diujani dengan biaya, diujani dengan biaya. Kalau dia itu diairi tanpa biaya, maka wajib mengeluarkan 10%. Kalau dia itu memiliki biaya, maka dikeluarkan 5%. Kalau setengah-setengah, maka 7,5%. Paham sampai di sini? Kemudian wa miqdaru zakat urud tijarah. Urud tijarah, ya kan? Barang dagangan. Bagi berapa? Rubu usyril qimah. Berapa rubu usyril qimah? Sama 2,5%, ya kan? Dia kita kita apa namanya? Kita hitung sesuai dengan yang kita beli dulu. Ini kita beli semua aqua ini dulu dengan apa umpamanya? Atau semua spidol ini kita beli dengan apa? Dengan dolar. Maka akhirnya dihitung dengan dolar. Sampai enggak nisab atau belum? Ya gitu. Kalau kita beli dengan junai, maka dihitung nanti di akhir dengan junai. Bagaimana kalau kita beli, ternyata kita beli spidol ini dulu bukan dengan uang. Tapi kita beli dengan, umpamanya dengan gelas. Coba perhatikan teman-teman. Jadi kalau kita beli dengan uang, mata uang, maka ditakwimkan dengan mata uang itu. Sekarang kita tidak dengan mata uang, tapi barter. Ya gitu kan? Kita beli spidol tapi dengan gelas. Bagaimana cara menghitung gelas? Mentakwimkan gelas. Maka cara menghitungnya adalah dengan mata uang negeri tersebut, ya kan, yang ghalib. Contohnya di Indonesia dengan rupiah, maka dengan rupiah. Paham ya? Dikeluarkan berapa? 2,5%. Kemudian wa miqdarur rikaz, miqdar yang wajib dikeluarkan dalam zakat rikaz, barang temuan, yaitu barang temuan galian orang jahiliyah, orang kuno, itu berapa? Al-khumus. Berapa khumus ini? 1/5 ya. Berarti berapa persen? 20%. Kemudian wa miqdaru zakatil ma'din, barang tambang, rubu' al-usyr, yaitu 25%. Sedikit itu tidak ada di dalam matan, tapi di dalam Syekh Mustafa beliau sebutkan. Ini sedikit sekali. Yaitu tentang yang ditanya sama Tio tadi. Sekarang kami sama Junet itu adik kakak. Ya kan? Dan ternyata diwarisi oleh ayah harta umpamanya kami punya kambing, sama-sama punya kambing itu kan, atau punya sapi, kepemilikan berdua. Jadi ada namanya syarikah dua, ada syarikah syuyu, ada syarikah jiwar. Syarikah syuyu, ada syarikah jiwar. Apa syuyu? Syuyu itu kan artinya apa ya? Syuyu itu menyatu, ya kan? Jadi kalau jiwar itu apa arti jiwar? Ya jiwar kan tetangga. Nah itu kan, ya jiwar itu tidak menyatu, bisa kita bedakan. Ini jiwar namanya, ya kan? Bisa kita bedakan antara air dengan ini, dengan botol itu jiwar. Bagaimana kalau air ini kita campurkan teh? Bisa tidak kita membedakan teh dengan air? Tidak bisa, itu namanya syuyur, itu kan menyatu dia. Nah, dua-duanya wajib zakat nanti. Kalau seandainya saya sama Ustadz Junet ini, kami beradik kakak, atau kami memiliki harta ini berdua, umpamanya, maka wajib kami mengeluarkan zakat kalau seandainya sampai satu nisab dan sampai satu haul. Kami memiliki berdua, ya kan? Wajib dikeluarkan. Berapa wajib dikeluarkan tergantung berapa kepemilikan. Jadi persentasenya adalah tergantung kepemilikan kita. Tergantung kepemilikan kita. Seandainya saya punya 10 ekor kambing, ya, Ustaz Junaid memiliki 30 ekor kambing. Berapa tadi kambing nisabnya? 40 ya. 40 wajib dikeluarkan satu syah. Maka dari ketika kami gabungkan, maka menjadi 40, maka wajib dikeluarkan satu syah. Satu syah. Berarti wajib dikeluarkan satu syah. Berapa diambil dari Ustaz Junaid? Sepertiganya. Dari saya? Bukan dari saya, sepertiga. Ustaz Junaid 3/4. Ah, 3/4. Paham ya? Saya 1/4 itu 3/4, afwan. Saya 1/4 itu 3/4. Contoh, beliau punya 30, saya punya 10. Berarti dikeluarkan dari gabungan ini berapa? Satu ekor kambing. Tapi persentasenya beda-beda. Saya persentase kambing dari saya itu hanya 1/4. Beliau 3/4. Kayak gitu. Berarti memberatkan enggak? Lah, memberatkan. Kenapa memberatkan? Karena itunya kalau 10 saya udah wajib zakat dah. Belum zakat. Beliau 30. Ya kan? Ini jadi terkadang pemilikan bersama itu ada kalanya itu memberatkan, ada kalanya itu meringankan. Ya kan? Contoh meringankan. Contoh meringankan adalah contohnya kita kasih contoh. Kita punya kepemilikan unta bukan, jangan unta lah. Ya kambing lah. Kita punya kambing 121 kambing. 121. Ah ya. Kita punya 121 kambing. Ya, 121 kambing. Afwan. Jadi kita pemilikan ini adalah saya punya 1 kambing. Ustaz Junet punya 120 kambing. Hak beliau maksudnya lah di sana adalah 90%. 99% ya. Saya 1%. Tapi wajib saya mengeluarkan enggak? Ketika ingin menggabungkan, wajib mengeluarkan. Padahal harusnya ketika saya punya 1 ekor kambing, mana ada wajib zakat? Tapi sekarang karena kita miliki bersama, dan tentu kepemilikan bersama menjadi satu harta, dan wajib dikeluarkan zakat, maka wajib dikeluarkan nanti berapa? 2, tadi ya? 2 ekor kambing. Maka wajib dikeluarkan ekor kambing. Ya, dikeluarkan 2 ekor kambing. Nah, gitu. Paham ya? Jadi ada kalanya memberatkan, ada kalanya meringankan, atau sama. Contoh kami sama-sama memiliki 20-20. 20 kambing, 20 kambing. Wajib dikeluarkan 1. Ya kan? Itu meringankan enggak? Ya meringankan. Ya kan kami setengah mengeluarkan. Gitu. Boleh jadi memberatkan. Harusnya enggak wajib zakat. Ya, jadi ada kalanya itu memberatkan, meringankan. Ya kan? Yang meringankan kebanyakan. Ya seperti yang tadi. Seperti yang beliau punya tadi. Beliau 100... Anggap beliau punya 121. Saya punya 1. Berarti berapa jumlahnya? 122. 122 berapa wajib zakatnya? 2. Berarti siapa yang beratkan? Jadi tergantung anu ya, tergantung apa tadi? Persen kepemilikannya. Ya nah, gitu. Contoh kalau saya misalnya memberikan contoh, jadi 10 Ustaz Junaid punya 10, saya punya 30. Ya. Maka dalam hal ini wajib berapa tadi kita keluarkan 1/4 dan 3/4, gitu kan? Bagaimana kalau kita punya 40-40? Nah, ini takfif umpamanya. Ini takfif. Yang ini takfif atau takfif? Ini takfif untuk kita. Ini takfif. Contoh 40-40. Harusnya kan 40-40 itu wajib 1. Tapi kalau 40-40 berapa? Berapa wajibnya? Hanya 1. Ya kan? Kalau hanya 41 orang wajib 2. Dah. 1. Antum punya 40, wajib 1. Saya punya 40. Sekarang kita punya berdua 40-40. Berarti itu harta menjadi harta yang 1. Betul enggak? Ya kan? Syirkah suyu gitu. Maka wajib dikeluarkan berarti setengah-setengah cuman. Ya gitu kan? Nah, itu takfif. Contohnya lagi adalah kita punya 20-40. 20-40 berarti 1/3, 2/3 ya. 1/3, 2/3. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau kasusnya kita punya ekor kambing itu adalah umpamanya 30 cuman. Jadi ketika digabungkan menjadi 30, cukup enggak menjadi satu nisab? Belum cukup. Tapi ternyata Ustaz Junaid punya simpanan. Punya simpanan 10 lagi. Jadi simpanan yang menyempurnakan nisab. Ini simpanan kambing ya. Simpanan mulia harta. Simpanan yang halal. Simpanan yang halal. Ya kan? Jadi beliau memiliki simpanan untuk menyempurnakan zakat ini. Tadi kita 30 kalau digabungkan, tapi punya beliau 10 lagi untuk menggabung. Berarti ini jadi 40. Maka ketika itu, contohnya kalau Syekh Mustafa memberikan contoh begini. Salah satu dari keduanya memiliki 10 kambing. Dan yang lain memiliki 40. Ya. Akan tetapi, dua-duanya, saya dan sama Ustadz ini, hanya mustarok dalam 20. Dalam 20 kambing saja. Jadi setengah. Jadi tidak 40 juga. Jadi 40 itu sebagiannya harta syarikat, sebagian harta milik pribadi. Ya kan? Maka wajib bagi orang yang memiliki harta 40 ini mengeluarkan 4/5-nya. Kalau yang memiliki 10 mengeluarkan 1/5-nya. Nah, gitu. Ya kan? Jadi kalau dia memiliki yang sempurna, yang menyempurnakan nisab, maka dihitung untuk sebagai nisab zakatnya. Paham ya? Karena berapa majmu' semuanya? 50. Ya begini. Contoh, saya itu punya berapa tadi? 10. Punya 10. Zikri Junaid punya 40. Tapi yang kita bersyarikat itu hanya 20%. 20 gitu. Ya, yang 20. Ah, gitu kan? Kalau seandainya 20 sampai 30, maka jumlahnya 30, belum wajib zakat, tapi beliau punya simpanan dari berapa simpanannya tadi? 20. Punya simpanan 20. Ketika digabungkan semuanya 50. Nah, ya kan? Maka wajib Ustaz Junaid mengeluarkan 4/5. Saya wajib mengeluarkan 1/5. Gitu. Paham ya? Yang terakhir, terakhir kali ini. Sedikit lagi, afwan, terlalu lama. Kalau kita memiliki jiwar. Jadi tadi syirikah itu ada dua, ada syirikah syuyuk, ada syirikah jiwar. Syirikah jiwar sama persis dengan syirikah syuyuk, wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi ada syarat. Syaratnya pertama adalah umpamanya hewan kita itu satu tempat minumnya, satu masyrobnya, ya, satu tempat minumnya. Yang kedua, satu masrohnya, tempat pengembalanya sama. Ya, tapi tahu bedanya? Paham ya, tahu bedanya. Ini yang warna putih semuanya punya saya. Tapi dia itu apa? Satu tempat minumnya, satu tempat pengembalaannya. Kemudian satu tempat tidurnya, satu pengembalaannya. Kemudian penjantannya juga satu. Jadi penjantan ini untuk saya. Enggak, penjantan ini semuanya bisa dia menjadi untuk semuanya. Ini juga penjantan punya Ustaz Junaid juga semuanya gitu. Jadi punya saya penjantan enggak, punya saya penjantan enggak. Jadi digabungkan, penjantan itu bisa untuk semuanya. Kemudian terakhir tempat pengambilan susunya juga sama. Mahlabnya juga sama. Jadi kalau sama semuanya ini yaitu masyrobnya, masrohnya, murohnya, ra'innya, fahalnya, kemudian mahlabnya kalau sama maka wajib dikeluarkan zakat. Dia seolah-olah menjadi satu harta. Seolah menjadi satu harta. Paham ya? Paham. Ini pertanyaan Tio tadi. Paham ya? Sama dengan apa? Enggak wajib. Dia mesti 66 nih. Ya mesti disyaratkan dengan sama dengan syarikah masyiah. Ini adalah semua syarikah pada bentang yang lain. Umpamanya kita punya buah-buahan, ya kita punya buah-buahan sama-sama, wajib juga dikeluarkan zakatnya bersama. Kita punya emas milik bersama, wajib juga dikeluarkan bersama, ya kan? Tapi kalau seandainya dalam muasyarat, dalam buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan ini syaratnya ada dua. Ada empat. Pertama, naturnya sama. Natur itu penjaga apa namanya kebun ini atau tanaman ini sama, ya kan? Hafiz zar wa syajar. Kemudian jarirnya tempat pengeringannya, kan anu tuh apa namanya kurma sama anu tuh kan dikeringkan. Tempat tajfifnya sama, jarirnya. Kemudian ketiga adalah kedainya sama juga. Kemudian selain itu juga seperti tempatnya, jalannya, tempat pengalirannya, penjaganya, mizannya, wazinnya, kayal, mikyalnya, semuanya sama. Ya kan? Kalau sama semuanya, maka menjadi seolah menjadi satu harta. Maka wajib dikeluarkan zakat. Tergantung berapa kepemilikannya. Paham ya? Kalau dalam uang bagaimana? Kita punya uang bersama. Bagaimana? Wajib kalau satu khazinah. Satu tempat penyimpanan. Ya kan? Satu penjaganya. Satu pencatat semuanya. Satu-satu. Paham ya? Pertanyaan yang terakhir, paling terakhir. Sekarang kita meletakkan uang di bank atau di tempat titipan. Si Tio meletakkan titipan, Ustaz Cem meletakkan titipan, Ustaz Rizki meletakkan titipan. Ini letakkan titip 10 ribu, ini 100 ribu, ini sekian juta, ini sekian juta, dikumpulkan semuanya menjadi satu nisab. Wajib enggak keluarkan zakatnya? Kalau satu tempat penyimpanan sama, satu penjaga sama, semua, kalau semua sama-semua sama, wajib dikeluarkan zakat. Loh, saya kan punya 10 ribu cuma menyimpan zakat. Wajib dikeluarkan zakat. Paham ya? Itu ya termasuk permasalahan yang sulit sih sebetulnya. Tapi kan kalau seandainya, kalau ini pakai kalau andainya sama semuanya yang seperti kita sebutkan, maka wajib dikeluarkan zakat bagi semua orang ini. Ya kan? Persentasenya tergantung kepemilikan. Paham sampai di sini? Paham? Wallahu ala wa alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhalas salati as'adi makhluqatika la Muhammad wa ala alihi sabihi wa sallim adada ma'lumatika wa mida da kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun.